بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Insyaallah kita akan memulai kajian fawaid. Kita teruskan kajian ke-13 kita. Masih dalam permasalahan maratib al-ubudiyah. Kita sampai pada halaman 47 dari kitab aslinya, dari kitab Arabiknya, ataupun dari kitab terjemahan. Kita sampai pada halaman 52. Halaman 52. Kita baca masih dalam wa'ubudiyatuhu fi qada'il ma'ayib. Itu adalah paragraf kedua di halaman 52 untuk kitab terjemahannya. Ya, yeah, paragraf keduanya. Wa'ubudiyatuhu fi qada'il ma'ayib. Al-mubadaratu ila taubati minha. Wa tanassulu wal-wukufu fi maqamil i'tizari wal-inkisar. عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره حتى إنه ليراها أعظم من ضر البلد. العبودية دلم عبودية همبا penghambaan hamba dalam konteks perbuatan dosa yang ditakdirkan atasnya adalah dengan segera bertaubat dan melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Ketika seseorang melakukan dosa, kesalahan, apa macam ubudiyah yang layak dia lakukan? Yaitu al-mubadarah ila taubati minal ma'ayib, yaitu bersegera bertaubat dari dosa-dosa itu. Itu adalah bentuk ubudiyah seorang hamba kepada Allah dalam konteks perbuatan dosa yang dia lakukan. Pertama, al-mubadarah ila taubati minha, yaitu bersegera. Karena apa? Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap dari anak Adam itu adalah orang yang bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau sebaik-baik anak Adam adalah yang bertaubat, yang sering bertaubat. Jadi ketika berbuat dosa, setelahnya diselingi istighfar, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Namun dosa besar diselingi juga dengan rasa penyesalan, kemudian berjanji tidak akan melakukan, dan jika itu berkaitan dengan hak orang lain maka ditunaikan hak tersebut, dikembalikan. Maka al-mubadarah, yaitu bersegera untuk bertaubat, adalah bentuk ubudiyah, penghambaan seseorang kepada rohnya dalam konteks perbuatan dosa yang ditakdirkan padanya. Wa tanassulu, dan juga dia melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Karena jika seseorang beristighfar namun tetap dia berazam untuk melakukan dosa itu lagi, maka istighfar tersebut tidak bermanfaat baginya. Ya, tidak bermanfaat baginya. Bahkan kata Imam An-Nawawi, istighfarnya orang yang pura-pura itu adalah kemunafikan. istighfarnya orang yang berpura-pura adalah kemunafikan. Baik itu di hadapan manusia dia beristighfar, atau dia beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi dia masih ada azam di kalbunya untuk melakukan lagi. Ada azam, berarti ada keinginan benar. Nah, ada keinginan benar. Jadi melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Wal wuqufu fi maqamil i'tidari wal inkisar. Seraya tunduk memohon ampunan dengan penuh penyesalan. Jadi dia wukuf, berdiam diri dalam maqam i'tidhar. I'tidhar itu adalah meminta pemaafan. I'tidhar, meminta uzur. Orang yang meminta uzur itu akan mengakui kesalahannya, kan? Kenapa dia melakukan ini? Meminta uzur, saya begini, begini, begini. Wal inkisar, inkisar itu pecah. Nah itu apa? Kalbunya itu pecah. Seseorang disebut taubat itu ketika dia meminta uzur kepada Allah, mengakui i'tiraf dosanya, dan kalbunya itu serasa pecah. Dan kenikmatan itu ada di ketika pecahnya kalbu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu itu tidak akan pecah kecuali mengakui sebelumnya. Jadi mengakui dulu kesalahan, ya. So, kalau misalnya kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain misalnya, belum tentu orang itu memaafkan. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Pengasih. Dan tidak hanya itu saja, melainkan Allah itu akan memberikan rizki. Kalau misalnya kita lihat surat Nuh misalnya. Di surat Nuh itu apa? Disuruh apa? Istighfar. Disuruh istighfar. Apa bahasanya? Yursilis sama'a alaikum midroro. Ini bisa gak di ini? Yursilis sama'a alaikum midroro wa yumdirikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah itu balasan-balasan bagi orang yang beristighfar, beristighfar. Yaitu mereka yang kalbunya benar-benar menghadirkan i'tiraf, pengakuan diri akan dosa-dosa dan penghambaan yang sebenar-benarnya. Dan hal seperti ini tidak didapat di setiap hari. Ya, pecahnya kalbu seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sangat tinggi itu tidak didapat di tiap hari. Tidak didapat di tiap hari. Makanya kata Ibnu Jauzi, kadang-kadang kita menemukan kalb kita itu benar-benar pecah. Ya. Tetapi kadang-kadang kita mencari-cari itu lagi tapi kita tidak bisa. Ya. Pernah misalnya kita menangis tersendu-sendu, kesenggukan sampai gemetaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam khalwat kita, yaitu kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu kita rasakan lezatnya itu tiada yang lebih lezat darinya. Perasaan itu tidak ada yang lebih indah daripada itu. Padahal itu adalah perasaan sedih yang kemudian menerbitkan kegembiraan yang hakiki setelah bertaubat. Orang setelah bertaubat itu dia akan seperti menemukan setelah gelapnya dirinya adanya mentari menyinari kemudian. Ya. Ketika dia mengakui, begitu dia mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyesali dengan sebenar-benar penyesalan, dia akan mendapatkan seolah-olah saat atau momen-momen itu adalah momen-momen yang benar-benar gelap dalam dirinya sehingga dia tidak bisa melihat ke depan karena pemantaknya terpenuhi dengan airnya. Enggak bisa dia melihat ke depan. Enggak bisa melihat apa-apa. Dia hanya merasakan Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Namun dia tidak melihat, namun seolah-olah dia melihatnya. Karena saking benar-benar terkoneksinya antara kalbunya dengan Rabbnya. Maka dia rasakan seolah-olah tiada jalan lagi, seolah-olah tiada tempat kemana pun. Dan dia tahu bahwasanya di hadapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti di hadapannya adalah kegelapan, atau dimanapun ada kegelapan, semuanya dia tidak bisa jalan kemana-mana. Tapi kemudian setelah selesai dia getarannya, selesai dia air matanya habis, selesai dia nangisnya, suara paraunya pun selesai, dia akan menemukan matahari, mentari, yaitu sinar hidupnya. Dan dia akan menemukan hidupnya lebih baik. Ya. Itu seperti orang yang mendapatkan musibah. Orang yang mendapat musibah, ketika dia paling paling besarnya musibah, paling ujungnya, paling besarnya, paling gelapnya, itu menandakan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala semakin dekat. Itu bisa di bisa kita telaah dari ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah dalam waktu subuh. Ya, kita akan melihat kalau misalnya jam 3 ya, sebelum subuh gitu, kita akan melihat langit itu tidak begitu gelap. Namun menjelang dekatnya terbit matahari, langit itu semakin gelap dulu. Semakin gelap dulu, semakin gelap, kemudian barulah kemudian terbesit cahaya dari ufuk timur. Barulah mulai terang. Habislah terang, terbitlah gelap. Gimana? Habis gelap, terbitlah terang, ya. Jadi begitu. Seperti kata mereka, it's always darkest before the dawn. Selalu yang tergelap sebelum subuh. Pasti itu. Jadi endingnya itu sangat gelap, tapi kemudian perlahan muncul. Dan akhirnya kegelapan itu terkalahkan, dan tidak tersisa sedikit pun dari kegelapan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh sinar. Itu seperti orang yang bertaubat. Dia ketika bergejolak jiwanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terasa tiada jalan, tiada, semuanya itu gelap, dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah selesai dari itu semua, dia merasakan plong. Begitu juga orang terkena musibah. Puncak musibah terbesarnya, paling ujungnya, itu adalah ketika menjelang detik-detik kemenangan. Itu paling sulitnya, paling sulitnya. Paling sulitnya di situ. Makanya kadang seseorang bersabar, hendaklah bersabar ketika sedang berada di puncak musibah. Karena apa? Sabar sedikit lagi. Ala inna nasrallahi qarib. Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Sabar, sabar. Ini udah puncaknya, jangan emosi. Tetap sabar, sabar, sabar. Ya, tetap berusaha. Namun kalau sudah tidak ada jalan lagi, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan datang membantu. Udah pasti, itu udah pasti. Itu udah sunatullah. Itu udah sunatullah selama dia tetap bersabar. Selama dia tetap bersabar. Tapi kalau misalnya sudah di puncak, tidak ada jalan, kemudian dia mengalir, mengambil jalur alternatif, dukun atau cara-cara yang curang, maka ya itu sama saja memutus sesuatu yang sebentar lagi akan hampir di endingnya, sampai di endingnya. Sayang, hilang, buyar semuanya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, justru dia menjerumuskan dirinya kepada laknat. Na'udzubillah. Ya. Karena sabar itu sebagaimana kita kemarin pelajari 2 minggu lalu, sabar itu rukun pertama. Atau bukan rukun pertama, kewajiban. Ridho itu sunnah, dan syukur itu yang tertinggi. Nah, sabar dulu itu wajib dari awal mula musibah sampai akhir musibah. Ya kan? Dari awal mula musibah sampai berakhirnya musibah. Karena apa? Syarat kemenangan itu di kesabaran. Belum tentu di ridho, tapi syarat kemenangan itu ada di kesabaran. Yang kesabaran tersebut dipupuk secara konsisten dan ditanam. Hingga akhirnya apa? Kesabaran yang telah ditanam itu menjadi benteng yang kemudian, sebagaimana kita tahu, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu melatih kesabaran. Akhirnya dengan puasa itu terbentengilah orang. Begitu juga dengan kesabaran. yang membuat orang membentengi diri. Makanya orang yang sabar itu orang yang kuat. Makanya kata Rasulullah, laisa syadidu bisra'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergelut, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai mengatur jiwanya ketika sedang ghadab. Karena ketika ghadab emosi tinggi, itu syaitan langsung bermain. Ia jeri majrodan, yaitu berlari, mengalir, syaitan mengalir di aliran darah manusia. Kalau misalnya makin bergejolak darahnya cepat, makin dekat syaitan dengan kolbunya. Semakin banyak dan semakin dekat dengan kolbunya, sebagaimana darahnya semakin terpompa, maka semakin kacau lah dia. Makanya dianjurkan kita untuk duduk atau berwudu, atau kalau misalnya masih saja berbaring. Supaya apa? Supaya kolbunya lebih rehat, enggak bergejolak seperti itu. Itu tip nabawi itu. Pengobatan ala nabawi terhadap emosi manusia yang tidak ada ditemukan sebelumnya oleh orang-orang barat. Tapi Rasulullah telah berfatwa seperti itu, dan fatwa tersebut manjur untuk kita semua. Bahkan untuk orang Kristen sekalipun, bahkan untuk orang non-Muslim sekalipun. Itu berkaitan dengan fisika, physical, yaitu fisik manusia. Dan itu tidak fisik yang secara zahir, melainkan di balik ini. Bagaimana mungkin Rasulullah mengetahuinya di balik itu? Ya. Itulah mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illahu. Nah, ketika dia bertaubat dari aib-aib atau dosa-dosa itu, ia meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengangkatnya, yaitu yang dapat melepaskan dirinya dari dosa itu. Jadi jangan seseorang bertaubat tanpa merasa bahwasanya dari taubat, bahwasanya Allah lah yang menjadikan dia bersih dari dosanya. Kalau enggak merasa seperti itu bukan taubat namanya. Kalau enggak merasa seperti itu bukan taubat namanya. Ya. Jadi orang dalam bertaubat itu dia harus meyakini bahwasanya bukan dirinya sendirilah yang menghilangkan dosa itu. Bukan dirinya sendiri yang menghilangkan keburukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dia bergantung kepada Allah dalam bertaubatnya. Wala yaqihi syarruha siwahu. Dan juga ia meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkannya dari dosa tersebut. Yang namanya dosa itu kan ada dampaknya, negatif tentu saja. Nah, sekarang ketika kita meminta ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sembari menyesal dan qalb kita itu benar-benar pecah, kemudian kita meyakini di dalam pertobatan kita itu bahwasanya Allah lah yang mengampuni, Allah lah yang menghilangkan dosa-dosa itu, Allah lah yang menghilangkan keburukan itu dari kita, dan Allah lah yang mampu menghilangkan dampak negatif dari dosa yang pernah kita lakukan dan kita menyesal dari dosa itu. Bukankah dosa itu banyak? Dosa kita banyak. Dan bukankah dosa kita itu akan berefek? Dosa kita akan berefek. Kama tajidul udan, kalian berbuat begini, kalian akan diperbuat begitu. Apa yang kita misalnya berbuat zalim kepada seseorang, maka kelak kita akan diperbuat atau diperlakukan yang sama oleh orang lain. Yang bisa jadi itu akan mengingatkan kita masa lalu, jika kita ingat, dan menyesali masa lalu, atau bisa juga kita tidak ingat akan masa lalu dan kita merasa terzalimi, padahal mungkin itu adalah bekas efek dampak negatif dari kezaliman kita masa lalu. Apakah mungkin kita sekarang berbuat zalim, kemudian kita bertaubat dan kita meyakini bahwasanya Allah lah yang dapat, maha mampu menghilangkan efek negatif dari keburukan itu? Apakah mungkin efek negatifnya itu hilang oleh Allah? Mungkin sekali. Makanya ketika kita bertaubat dari dosa, kita dengan keyakinan juga bahwasanya Allah, dan meminta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan efek negatifnya. Seseorang bertaubat dari minum khamr. Khamr bukankah ada efek negatif bagi tubuh? Ada. Sekarang siapa yang menghilangkan efek negatif itu? Yang maha mampu Allah, bukan dirinya. Seberapa? Dokter pun belum tentu. Ya kalau misalnya dokter diberi kemampuan, tapi belum tentu, enggak sempurna. Nah, ketika seseorang berhenti dari minum khamar, alhamdulillah, kemudian dia bertaubat, bertaubat dan meminta kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah dalam diriku ini, tubuhku ini, bekas-bekas khamar dan efek khamar. Apakah mungkin Allah menyembuhkan? Sangat mungkin jika dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menzalimi seseorang, naudzubillah, naudzubillah. Misalnya kita menzalimi seseorang dengan misalnya merampas hartanya, naudzubillah. Atau mencuri hartanya. Kemudian kita bertobat. Tapi kalau misalnya kita tidak bertobat, apakah akan diperlakukan yang sama? Akan diperlakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Akan diperlakukan hal yang sama dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Tapi setelah kita bertobat, bertobat, kita meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah efek negatif dari dosa-dosaku ini kepada diriku dan keluargaku. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita benar-benar ikhlas dalam berdoa itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu, insyaallah. Tetapi kalau misalnya kita tanpa permintaan seperti itu, wallahu a'lam, dengan kehendaknya mungkin Allah akan menghilangkannya, dan dengan kehendaknya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan efek buruk itu sebagai pengingat bagi kita bahwasanya kita dulu pernah berbuat gini, maka jadikanlah ibrah supaya tidak berbuat dosa serupa atau dosa lainnya. Oke. Wa annaha in istamarat ab'adathu min qurbihi. Ia juga meyakini bahwa jika perbuatan-perbuatan dosa itu terus dilakukannya, niscaya dosa-dosa itu akan menjauhkannya dari Allah. Bukankah ada seorang misalnya soleh atau laki-laki kemudian terfitnah dengan perempuan, mulai dari situ berbuat dosa, berbuat dosa. Enggak, bukan zina, tapi berbuat dosa semacam apapun dengan mereka berdua. Sekarang orang yang soleh, yang masih ada imannya, itu dia akan merasakan perbedaannya. Kenapa saya begini, gitu? Kenapa saya begini? Saya dulu nggak seperti ini. Tapi memang fitnah wanita itu luar biasa, luar biasa. Kalau yang semacam semolit antum itu, iya, doyannya ya seperti yang berhijab lebar ya. Nah, itu fitnah di situ. Antum nggak terfitnah dengan yang pakai pakaian seksi, nggak terfitnah. Karena udah tahu itu jelek. Tapi kalau misalnya akhwat ya, berjilbab lebar, jangankan melihat di balik hijabnya itu ada apa, ketika melihat jilbabnya saja antum ada pikiran, akuilah itu. Apalagi di kampus ini anginnya besar, anginnya banyak ya, hijab itu berkibar-kibar ya, ya kan? Kalau udah angin besar, hijab berkibar-kibar, melihat gerakan hijabnya saja itu antum berpikir macam-macam. Itu fitnah di situ, fitnah. Sehingga antum, wah, pengen ini, aduh, pengen itu, siapa sih dia di balik itu, siapa? Siapa di balik itu? Kemudian di mention nama-namanya dalam ingatan. Apa nama-namanya ini namanya? Itu fitnah di situ mulai. Tapi alhamdulillah juga belum melakukan apapun selain itu. Tapi digosok-gosok nanti ya, mah, syaitan dipanasin. Dihembuskan. Akhirnya panas dia. Kenapa saya diam saja gitu kan? Harusnya ada, do something, lakukan, jangan hanya berpikir. Antum jangan jadi pemikir, jadi orang yang bermain di lapangan. Mulai tergoda dan seterusnya. Nah, dulunya soleh dan masih soleh alhamdulillah, tetapi ada perubahan dalam dirinya ketika menghadapi layar touch screen ya, tiap hari mulai ya. Ini sebenarnya memang hal yang ditertawakan, namun sebenarnya ya layak bagi kita untuk mengobati masing-masing diri. Ya ditertawakan, maksudnya di sini artinya ini lucu memang, tetapi ini hal yang ya kita kasihan. Baik misalnya terjadi pada diri kita, terjadi pada siapapun. Kalau misalnya belum terjadi pada diri kita, walhamdulillah. Tapi kalau misalnya sudah terjadi pada orang lain, dan kita tahu nasihati. Karena yang seperti itu hampir diyakini bukan mah jodohnya, walaupun sama-sama ada pengajian, ya kan? Bukan jodohnya. Allah akan memisahkan mereka, akan dipisahkan oleh Allah dengan keadilan dari Allah. Itu justru alhamdulillah Allah pisahkan. Kalau dipertemukan terus sampai terjadi, maksudnya sampai kawin nikah, itu belum tentu akan cocok. Jangan kira kalau antum mendapatkan gadis ngaji atau yang sebaliknya, anak ngaji, gadis ngaji mendapatkan ikhwan pengajian, belum tentu antum pasti cocok, belum tentu. Jangan merasa cocok, oh anak seleranya ini, anak harus cari gadis, belum tentu, belum tentu gadis ngaji itu cocok buat kalian. Siapa tahu Allah amanatkan gadis yang masih polos, ngaji belum, baru bisa ngaji ikro. Siapa tahu. Jadi gak memastikan, kita tuh kriteria yang antum sebutkan di pendaftaran biro jodoh misalnya, kriteria saya pengen ini 99 kriteria. Itu belum tentu, kalaupun ketemu matchingnya seperti itu, belum tentu nanti di lapangannya antum cocok dengan dia. Kenapa? Itu teori bro, itu teori. Kriteria itu teori antum. Sementara takdir Allah itu antum gak tahu, kita gak tahu. Makanya jangan banyak berteori soal ini. Jangan banyak berprinsip, saya mau gadis yang kayak gini, hafiz 30 juz. Taib, alhamdulillah cita-cita bagus, antum sedia? Juz 30, sebaliknya 30 juz ini juz 30. Taib. Dirinya sendiri dong ditingkatkan, upgrade, baru nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan hikmahnya yang cocok. Ya, yang cocok untuknya. Bisa jadi orang yang luar biasa pintarnya diamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya jatuh cinta kepada gadis yang bodoh. Maksudnya tidak tahu apa-apa. Karena saling mengisi nantinya. Ya. Bisa jadi ada gadis yang misalnya rapi, ya, rajin. Kemudian dipertemukan dengan ikhwan yang ternyata brutal. Brutal maksudnya bukan keras, apa? Ya kotor atau gimana. Bukan kotor pikiran, kotor pakaian, kamarnya ada banyak kelabangnya misalnya. Kecoa. Ya kecoa, kelabang. Itu kan menunjukkan banyak tanah di rumahnya, di kamarnya. Atau dipertemukan dengan perempuan yang sabar sekali seperti unta. Sabar sekali seperti unta. Sabar, ya Allah, sabar banget orang itu. Calon penghuni surga insya Allah. Kemudian dipertemukan dengan ikhwan yang temperamental. Dikit-dikit pukul dadanya. Itu King Kong itu. Enggak, dikit-dikit marah. Itu saling mengisi. Adil. Adil dan keadilan dari Allah. Keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Wataradathu min babihi. Wataradathu min babihi. Yaitu. Juga akan membuatnya terusir dari pintunya. Kalau misalnya dia terus-menerus melakukan dosa. Maka orang yang misalnya berhubungan tidak sah dengan pasangan, bukan pasangan, belum jadi, gadis misalnya dan sebagainya, dia akan, yang tadinya soleh, dia akan merasa kenapa diri saya kayak gini. Dan dia merasa seolah pintu menuju surga itu makin jauh. Tapi dia merasa pintu menuju pernikahan makin dekat. Padahal bisa jadi itu fata morgana. Ya kan? Fayaroha minadburri alladhi la yakshifuhu ghayruhu. Hingga ia menyadari bahwa dosa-dosa itu merupakan bahaya yang tidak dapat dihindari tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pada endingnya, nantinya, makin lama dia makin merasa, kok saya jauh sama Allah sekarang? Kok saya begini ya sekarang? Saya dulu gak kenal perempuan. Kenapa saya sekarang begini? Akhirnya apa? Dia akhirnya berpikir, saya merasa bahwasanya ini bakal menimbulkan mara bahaya yang hanya saya yang bisa prediksikannya. Karena apa? Dia kan share di HP, gak ada yang tahu. Tapi cuma dia yang tahu mara bahaya nanti. Nah, kemudian dia juga tahu. Iya nih, mahar bahaya ini tidak akan bisa dihindari kecuali pertolongan dari Allah. Maka mulailah dia meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku, singkirkan aku dari perbuatan seperti ini lagi. Dulu aku tidak seperti ini, dulu saya tidak seperti ini ya Allah. Maka ketika dia benar-benar ikhlas dalam berdoa itu dan mulai bertaubat, maka Allah menerima taubatnya dan akhirnya hilanglah, tamatlah riwayat kisah itu. Yang kemudian 10 tahun lagi ketemu dalam reunian, cinta lama berseri kembali. Enggak. 10 tahun kemudian ketemu lagi, oh ini ladang dosa saya di dia. Ya, misalnya untuk mengingatkan saja. Hatta innahu la yaraha a'zama min dhurril badan. Bahkan ia merasakan bahaya yang ditimbulkan dosa-dosa tersebut lebih besar daripada bahaya yang ditimpa badannya. Jadi kalau misalnya kita merasakan di suatu putaran masa itu, kenapa kita tidak seperti dulu? Kenapa sekarang kita tuh kalbunya keras? Itu merupakan hukuman. Itu merupakan mara bahaya dari dosa-dosa kita yang bertumpuk. Karena setiap hamba melakukan dosa, satu nuktoh sauda, satu titik hitam, sampai terus titik sampai menutupi, mengcoveri semuanya. Kayak surat Al-Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali dia, bahkan itu adalah ron. Sebabnya apa? Ya mereka, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Maka sebelum terlambat, kolbu ditutup dan pintu taubat ditutup dengan kematian, sebelum terlambat, maka bertaubatlah jika kita mempunyai dosa yang semacam itu. Kita tahu mara bahayanya, masing-masing tahu mara bahaya dari dosa-dosa itu. Ya, tahu mara bahaya. Bertaubat, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Sebarang siapa yang tidak atau bertaubat dan berazam tidak melakukan lagi, menyesal, itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintunya. Bukan hanya pintu taubat, tapi pintu yang diharapkan kehadiran apa isinya. Ya. Bukankah ada di antara cerita seorang ikhwan yang mencari jodoh kemudian berhubungan gelap, maksudnya biasa, berhubungan biasa dengan akhwat. Kemudian dia merasa makin seperti ini saya. Saya bukan seperti ini. Saya itu pengen mencari benar-benar. Bukan mencari begini cara, bukan begini caranya saya. Akhirnya meminta kepada Allah, ya Allah singkirkanlah saya dari hal seperti ini. Karena udah terjerat. Sekarang laki-laki itu kelemahannya bawa wanita. Dan ini juga diperhatikan oleh wanita. Maksudnya wanita harus memperhatikan ini. Kelemahan laki-laki itu dari kalian. Sekuat-kuatnya lelaki, kalau sudah kalian goda dan kena, itu gak bisa, laki-laki gak bisa ngapa-ngapain, enggak. Kelepek-kelepek sudah ya. Jadi ada istilah kelepek-kelepek itu bukan hanya untuk wanita saja. Laki-laki pun bisa kelepek-kelepek. Dan kelepek-kelepeknya wanita itu beda dengan laki-laki. Nah kalau laki-laki sudah terjerat oleh satu perempuan, akhwat misalnya, dan kemudian setan mengumbarnya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Dan dia harus bertaubat nantinya. Ya. Karena zaman sekarang mudah. Orang yang tadi kelihatan soleh atau soleha, selana cingkrang jenggotan, ternyata dibalik itu begitu. Atau jilbaban, ternyata dibalik itu begitu. Dan mereka ikut pengajian. Dan mereka begini-begini, dan mereka begini-begitu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka, itu adalah kenikmatan yang besar bagi mereka berdua. Kalau Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka, itu adalah kenikmatan, bukan hukuman, itu kenikmatan itu. Walhamdulillah. Akhirnya yang perempuan dapat jodoh lain, walhamdulillah. Laki-laki dapat jodoh lain, kemudian mereka menikah dengan jodoh masing-masing, itulah kenikmatan. Yang kemudian mereka saling bermuhasabah. Ternyata dulu saya penjahat. Bermuhasabah. Ternyata dulu saya salah. Jadi jangan sampai kita punya dosa, kemudian kita menyesuaikan dosa itu terus sehingga kita berputus asa dari rahmat Allah. Enggak gitu. Dosa pernah kita lakukan, kita bertaubat dan kita jadikan itu semua pelajaran. Kita pernah begitu supaya apa? Kita merendah diri, apa? Merendah hati. Ya. Dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat dosa-dosa kita yang lalu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Fa huwa 'aidzun bi ridahu min sukhtihi wa bi 'afwihi min 'uqubatihi wa bihi minhu mustajirun wa multajiun ilaihi." Dengan keyakinan dan kesadaran tersebut, hamba tadi berlindung kepada ridhonya dari murkanya, kepada ampunannya dari hukumannya, dan berlindung kepadanya dari ancamannya. Ia memohon dan bersandar kepadanya. Kemudian dikatakan, ya'lamu annahu idza takhalla anhu wa khalla bainahu wa baina nafsihi fa'indahu amsaluha wa syarrun minha wa syarrun minha. Hamba ini pun tahu, seandainya Allah sampai mengabaikannya dan tidak mengacuhkan musibah yang menimpa dirinya ini, pasti ia akan memikul dosa-dosa lain yang serupa, bahkan mungkin lebih buruk daripada sebelumnya. Na'udzubillah. Tahukah kita itu? Kalau misalnya kita diabaikan oleh Allah, kita tidak didengar curhatan kita, yaitu musibah kita berupa aib, yaitu dosa-dosa kita, tidak didengar oleh Allah, maka kita terus akan memikul dosa-dosa kita itu dan terus melakukannya, bahkan sampai ke tahap dan fase yang lebih buruk. Ya. Maka kemudian, wa annahu la sabila lahu ila al-iqla'i wa taubati illa bi tawfiqihi wa i'anatihi wa anna dhalika bi yadihi subhanahu la bi yadil 'abd. Ia pun meyakini bahwa tidak ada jalan baginya untuk dapat melepaskan diri dari dosa dan kembali bertaubat kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah. Itu penting. Kita bertaubat pun tidak akan benar taubat kita kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Taufik itu kesepakatan dari Allah. Semua amalan baik disebut baik ketika Allah sudah memberi taufik pada amalan tersebut. Ya. Dan juga Allah tolong. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Semua yang kita lakukan dari kebaikan itu harus kita ingat. Semua yang kita lakukan dari kebaikan, sebaik apapun itu semua dari taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terlepas sedikit pun, sedikit pun dari pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Agar kita apa? Agar kita benar-benar menendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbangga diri dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya ibadah, dengan banyak yang berpuasa, dengan banyaknya sedekah, dan dengan banyaknya ibadah apapun. Kecuali kemudian kita mengingat bahwasanya semua itu tidak akan terjadi jika Allah tidak memberi taufik dan tidak memberi pertolongan pada kita. Itu wajib diingat supaya kita tidak ujub, tidak sombong dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Hamba tersebut tahu persis bahwasanya solusi masalahnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan hambanya. Ya enggak, solusi. Orang kiri misalnya. Antum membutuhkan pinjaman atau bukan pinjaman lah. Pengasihan. Kalau pinjaman berarti kan nanti harus dibalikin lagi. Jadi yang dibutuhkan ini dikasih kan. Butuh ratusan juta. Dan gak mungkin meminjam ratusan juta karena gak mungkin dikembalikan, gak kuat. Baik. Dan keadaan butuh itu. Sekarang seorang yang butuh seperti itu, butuh sekali, dia akan mencari-cari siapa yang bisa mengasihi dia dari makhluk misalnya, dari manusia, bukan dari jin, dari manusia. Siapa? Kemudian dia bertemu dengan gelandangan. Dia akan memprediksikan, oh gelandangan ini punya duit aja enggak, ya kan? Maka enggak usah diminta. Kemudian dia melihat ke OB. OB gajinya paling 1 juta mungkin, 1,5 juta. Gak mungkin. Kemudian ketemu, dia melihat berpapasan dengan seorang manajer. Manajer ini pasti per bulannya dia bisa menghasilkan ya gak tahu berapa juta. Atau sebenarnya dosen. Pak dosen ini luar biasa, jam terbangnya tinggi, sampai capek sayapnya. Pasti dia sebulan 6 juta kayaknya. Tapi 6 juta saya belum cukup. Tapi lumayan itu, 3 juta lah kita pinjam. Atau kita minta, gak mungkin dikasih, 3 juta lah kita minta. Tetap. Tapi berpikir seperti itu. Kemudian dia melihat ke seorang pengusaha kaya. Gubernur bebek. Bukan gubernur bebek, enggak. Pengusaha kaya. Kaya pokoknya, punya gudang uang. Dia pikir ini orang nih triliun, ratusan triliun. Ini baru cocok. Tapi kenapa dia tidak berpikir tentang yang menciptakan itu semua? Yang pemilik langit dan bumi. Yang jika bumi dikumpulkan seluruh isi kebaikannya, itu tidak setitik pun dari kebaikan, semua dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika curhat kekurangan duit, kos-kosan nunggak, minta sama Allah sebenarnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba lagi butuh begini-begini. Curhat dulu sebelum curhat ke orang, minimal di kalbunya, minimal kalbunya. Sebelum dia mungkin belum mengangkat tangan, minimal kalbunya dia itu ketika mendapatkan kabar dari ibu kos, kamu kalau misalnya besok gak ngasih saya uang kos 2 bulan ini, kamu bakal saya usir paksa. Langsung apa? Langsung kalbunya mu'allak, yaitu tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya Allah, kepada siapa hamba mencari Allah? Nah udah, itu aja itu. Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Sami'un Alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau misalnya itu karena dosa antum, ya itu nasib antum bagian. Sebelumnya uang kos malah dibuat jajan. Tapi ini memang karena kiri. Maka kemudian ya Allah, kepada siapa? Ya kepada engkau ya Allah. Namun aku menginginkan wasilah perantara rezekimu kepada Allah Maha tahu. Maka Allah akan memberikan rezeki melalui orang atau sudut atau sisi yang tidak dia sangka, insya Allah ta'ala. Maka Allah lah yang pertama kita minta. Ketika antum merasa kesulitan dalam menuntut ilmu, dalam membaca, dalam ini, dalam itu, pertama yang antum minta itu Allah. Kemudian baru makhluk. Minimal kolbu, sekali lagi, minimal kolbu antum itu langsung ke Allah. Langsung. Jangan langsung ke fulan-fulan. Ntar dulu, Allah dulu. Baru kemudian, insya Allah, Allah akan memberikan melalui fulan-fulan. Ya. Begitu. Itu akan menenangkan antum. Kenapa? Karena manusia itu sepintar atau setepat-tepatnya, sebaik-baiknya manusia berjanji, itu pasti bisa melanggarnya. Tapi Allah sebaik-baik yang memberi janji dan sebaik-baik yang menunaikan janjinya. Hal ketiga, Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku akan menjawab. Pasti menjawab. Itu janji dari Allah itu. Dan inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Coba di sini banyak syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, usirlah syaitan-syaitan itu dari majelis kami ya Rabbal Alamin. Usirlah mereka dari majelis kami ya Allah. Kalau jika mereka berusaha mengganggu kami, bakarlah mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, usirlah mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, usirlah mereka ya Rahman ya Rahim. Usirlah mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik. Kita lanjutkan di sini. Ya, itu tadi. Hamba tersebut tahu persis bahwasanya solusi masalahnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan hambanya. Manusia hanya wasilah untuk memberi solusi. Tetapi mungkin dia, kita tidak bisa juga berpangku tangan tanpa kita mencari perantara, yaitu orang yang mungkin bisa memecahkan permasalahan kita. Kita diam begitu saja ketika ada problem? Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi usaha dulu dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ni'mal maula wa ni'man nasir. Penolong, sebaik-baik penolong. Jadi cari atau membutuhkan uang, cari. Jangan menunggu. Cari. Menunggu itu bukan akhlak seorang muslim dalam usaha. Cari. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Antum mau menikah? Enggak ada yang mau menikah di sini? Pengen banget. Alhamdulillah. Antum enggak punya duit? Cari. Jangan diam. Ya kan? Antum ingin nikah, enggak kelihatan ada perempuan di sekitar kamu? Di sekitar antum enggak ada kelihatan ada perempuan? Cari. Jangan diam. Jangan merasa perempuan akan datang. Eh, insya Allah akan datang. Allah takdir akan datang. Takdir Allah maha baik kok. Duh. Emang siapa yang datang? Datang ke syaitan nanti yang datang. Bukan perempuan. Nah, cari. Yaitu akhdul asbab. Mengambil sebab-sebab. Itu ambil, carilah. Lakukan sesuatu. Do something. Untuk meraihnya. Atau ingin pintar. Cari ilmu. Ya. Gak mungkin kita diam gitu aja kemudian mendapat ilmu laduni. Selesai. Ditanya, dari mana antum tahu? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Rabbku. Tahu dari mana, kok bisa gitu? Nah, capek orang-orang ulama, mereka berjalan sampai muntah darah, sampai buang air darah dan seterusnya untuk mencari satu hadis. Antum tinggal duduk bagi gini, bilang sudah sholat di Mekah. Atau bilang antum sudah mencapai ma'rifat dan sebagainya. Nah, gak ada yang seperti ini kan? Kecuali orang-orang yang sesat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Fahuwa a'jazu wa ad'afu wa aqallu min an yuwaffiqa nafsah aw ya'ti bi mardati sayyidihi bidun idznihi wa mashi'atihi wa i'anatihi, fa huwa multaji'un ilayhi, mutadarri'un dhalilun miskin, mulqin nafsahu bayna yadayhi." وطريحا ببابه مستغفر له. Dalam kondisi demikian, seorang hamba merasa bagaikan makhluk yang paling ajaz, paling lemah, atau af paling lemah, paling hina, menganggap diri sebagai orang yang paling membutuhkannya. Itu ketika antum berdoa kepada Allah, jadikan diri antum, posisi antum rendah sekali di hadapan Allah. Dan jadikan kalbu antum seperti sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa Allah lah yang paling diinginkannya dan paling dicintainya, bahkan paling dicintai karena dialah harapan satu-satunya. Benar, kalau misalnya sudah tidak ada jalan keluar, harapan satu-satunya Allah. Maka ketika itulah kita akan merasakan nikmatnya. Karena kalau kita berharap pada orang banyak, itu harapan-harapan itu nanti bisa apa namanya, pecah atau retak. Karena orang ini nanti yang kita harap ternyata begini, beda maunya. Yang ini beda maunya, yang ini beda maunya. Beda. Karena setiap orang pikirannya masing-masing beda. Masing-masing beda. Nah, antum maunya begini, antum berharap banget pada dia, ternyata dia maunya begini dan juga yang ini dan juga yang ini dan juga ini seterusnya. Tapi ketika antum berharap pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab harapan antum melalui makhluk yang Allah inginkan untuk menjadi wasilah. Ya. Antum mengharapkan istri yang cantik dan semacamnya, mengharapkan itu semua, mengharapkan pada fulanah saja tanpa mengikut sertakan Allah, maka apa yang terjadi? Bisa saja Allah membatalkan ini, enggak sah. Karena aku tidak diikut sertakan, enggak sah. Allah pilih yang baik. Nih. Bisa kan? Bisa, dan itu banyak terjadi. Bahkan ada yang dia sudah ngasih uangnya seserahan ya, ternyata gak jadi. Ada, ternyata jadinya sama yang lain. Ini kedengeran ya? Kedengeran? Kedengeran antum? Oke. Aktivitas badannya selalu terkait dengan ketaatan kepada Allah, dan hatinya senantiasa bersujud di hadapannya. Ini enggak kedengeran kayak ini. Kedengeran ya? Hah? Ia sangat yakin bahwa tidak ada kebaikan dalam dirinya atau yang berasal dari dirinya, tetapi semua kebaikan hanyalah milik Allah, berada di tangannya dan berasal darinya. Hanya Allah lah yang menganugerahkan nikmat kepadanya. Allah memberikan nikmat itu meskipun pada dasarnya ia tidak berhak menerimanya. Dan Allah tetap menurunkan nikmat tersebut kepadanya meskipun ia sedang hanyut dalam perbuatan dosa yang dimurkainya. Allah tetap menurunkan nikmat tersebut kepada dia walaupun dia tetap sedang dalam hanyut dalam perbuatan dosa yang mana Allah memiliki memurkai dosa tersebut. Ya, masya Allah. Tapi maha rahmatnya, maha merahmati Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itulah segala puji, syukur dan sanjung hanya milik Allah. Sedangkan segala celaan, kekurangan dan aib atau dosa menjadi bagian hamba. Allah Subhanahu wa Taala menjadikan semua pujian dan sanjungan hanya bagi dirinya dan menjadikan segala celah, kekurangan dan dosa bagi hambanya. Antum berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Segala puji hanya bagi Allah, alhamdulillah. Seluruh kebaikan berada di kedua tangannya. Segenap karunia hanya miliknya. Seluruh sanjungan hanya baginya. Seluruh anugerah hanya darinya. Darinya perlakuan yang baik, sementara dari hambanya perlakuan yang buruk. Darinya rasa cinta kepada hamba dengan nikmat-nikmatnya, sedangkan dari hambanya lah muncul perbuatan-perbuatan yang dimurkainya. Darinya segala nasihat dan manfaat kepada hambanya, sedangkan dari hambanya segala kezaliman dalam berinteraksi dengannya. Itu kira-kira. Kita di sini membaca aja, kalau di sana kayaknya nggak kedengeran mungkin, atau kedengeran atau enggak? Hah? Jelas? Kedengeran jelas? Jelas? Apa tidak? Baik, sekarang kita kemudian dalam nikmat, dalam takdir dan nikmat dari Allah. Wa amma wahudiyatun ni'am fama arifatuha wa i'tirafuha awwalan. Adapun wahudiyah dalam kenikmatan dari Allah, hal itu diwujudkan dengan cara mengenal nikmat itu sendiri dan mengakuinya terlebih dahulu. Itu dulu wahudiyah terhadap nikmat Allah. Kita pertama mengenal nikmat Allah itu apa aja. Kita mengenal kelebihan kita semua itu sebagai nikmat dari Allah. Dan kita mengakui bahwasanya segala yang baik dalam diri kita itu semua adalah nikmat dari Allah. Kita akui dulu itu semua itu. Itu pertama, step pertama itu. Karena kalau step pertama ini tidak ada, maka step berikutnya enggak mungkin ada. Kenapa? Karena enggak mengenal Ketika tidak mengenal, maka tidak ada berikutnya perilaku umum, berikutnya tidak ada. Ketika tidak mengakui, maka sulit untuk kedepannya. Maka yang pertama, kita mengidentifikasi segala yang ada di dalam diri kita dari kebaikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecantikan, dari kegantengan, dari keputihan, dari penglihatan, dari penciuman, dari panca indera, dari keilmuan, dari hal-hal yang banyak dan tak terhitung, itu semua kita akui dan kita identifikasi sebagai nikmat dari Allah. Itu pertama. Summa al-'iyadu bihi an yaqa'a fi qalbihi nisbatuha wa idhafatuha ila siwara. Setelah pengakuan itu, hendaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah agar hatinya tidak terjebak dalam kemusyrikan sehingga menganggap dan menyandarkan nikmat itu kepada selainnya. Ya. Jangan sampai kita menisbatkan suatu nikmatan itu pada selain Allah, atau menisbatkan misalnya ini karena bintang ini, ini karena bulan ini, ini karena hari ini. Kecuali sekadar pengabaran. Misalnya, kenapa kamu misalnya kenapa kamu lulus, atau kenapa kamu hari ini semangat sekali? Semangat itu rezeki, nikmat dari Allah. Kita mau kita menjawab, saya semangat sekali karena sekarang hari Sabtu. Itu bukan karena hari Sabtu, ya bukan. Bukan penyandaran nikmat kepada hari Sabtu, bukan. Yaitu kita hanya mengabarkan bahwasanya hari Sabtu ini hari yang begini-begini. Maka dengan sebab itulah, alhamdulillah, saya senang. Ya. Ya. Oke. Wa in kana sababan min al-asbab fa huwa musabbabuhu wa muqimuhu. فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتباره ثم الثناء بها عليه ومحبته عليه وشكره بأن يستعملها في طاعته. Dengan kata lain, atau meskipun diketahui bahwa makhluk merupakan sebab atau perantara datangnya nikmat tersebut, tetapi Allah lah yang menjadikannya sebagai sebab. Ya, kita misalnya tahu apa sebabnya dari makhluk. Kenapa kamu tersenyum? Karena ada bobo. Sebab. Tapi siapa yang membuat bobo tersenyum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali menisbatkan ini ujungnya kepada Allah kita menisbatkan. Ya. Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang manapun, semua nikmat hanya berasal dari Allah, satu-satunya Rabb pemelihara makhluk hidup tanpa selainnya. Jadi intinya dikembalikan kepada Allah, didohakan, dinisbatkan, disadurkan, semua itu ujung-ujungnya kepada Allah. Ketika itu adalah kenikmatan dan kebaikan. Adapun keburukan dari diri kita. Kemudian, wa min lata'ifit ta'abbudi bin ni'am an yastakfira qalilaha 'alayh wa yastaqilla katsira syukrihi 'alayha. Dan tingkatan selanjutnya, tingkatan pertama tadi apa? Kita mengidentifikasinya, kita mengenal nikmat tersebut dan mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, tingkatan selanjutnya dalam memuliakan terhadap nikmat Allah adalah memuji Allah, alhamdulillah, atas segala nikmat yang diberikan. Mencintai Allah atas dasar nikmat itu dan bersyukur kepadanya dengan cara mempergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Makanya udah. Kemudian di antara bentuk pemulihan hamba atas nikmat yang dianugerahkan Allah adalah dengan menganggap sedikit nikmat yang didapat sebagai anugerah yang sangat besar. Nikmatnya itu tidak seberapa, tetapi dianggap sebagai anugerah yang sangat besar karena dia melihat siapa? Melihat kepada yang memberi nikmat itu. Itu umumnya terhadap kenikmatan. Itulah mauqif seorang hamba Allah, prinsip seorang hamba Allah dalam memizankan atau mengukur kenikmatan dari Allah. Yaitu apa? Ketika dia mendapatkan nikmat yang sedikit, dia menganggapnya sebagai anugerah yang besar dari Allah. Namun bukan untuk bersombong ria, bukan. Misalnya, antum mendapatkan nikmat dari Allah berupa satu hadis menghafal dalam hari itu. Hari itu menghafal satu hadis. Hadis yang biasa, misalnya innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jasad-jasad kalian dan juga tidak melihat dari harta-harta kalian, tetapi dia melihat dari amalan kalian dan qalbu kalian. Itu dia apa? Satu hari misalnya, hari itu datang satu jam di hafal, baru satu hadis, tapi dia menganggapnya anugerah. Alhamdulillah ya Rabb, engkau telah membuatku, engkau telah membuat hamba hafal satu hadis ini, walaupun belum seberapa bagi pelajar lain yang hafal 100 hadis, belum seberapa dibandingkan dengan ulama, belum seberapa dibandingkan dengan sahabat, tapi dengan nikmat yang sedikit itu dia mengagungkan Rabb Azza wa Jalla. Jadi menganggap sedikit nikmat yang didapatnya sebagai anugerah yang sangat banyak, dan menganggap ungkapan syukurnya yang banyak sebagai rasa terima kasih yang sangat sedikit. Itu. Menganggap ungkapan syukurnya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, alhamdulillah, banyak berterima kasih kepada Allah walaupun banyak, dianggap sedikit. Kenapa? Karena merasa belum seberapa yang saya ucapkan ini, belum seberapa jika dibandingkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan memperkecil diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dengan menyadari bahwa nikmat tersebut didapatkan dari Rabb-nya secara cuma-cuma, tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun, tanpa ada sesuatu yang dijadikan perantara antara dirinya dan dia untuk mendapatkannya, serta tanpa ada hak baginya atas nikmat itu, dan dengan mengetahui bahwa nikmat itu pada hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik hamba. Alhasil, hasilnya pemberian itu semakin membuatnya tunduk, hina, rendah hati dan cinta kepada Al-Mun'im yang Maha Pemberi nikmat. Itu indah sekali itu. Ketika kita menjadi orang yang bersyukur, itu hidup terasa indah. Karena sudah dijanjikan la in syakartum la aziidannakum. Walaa kafartum inna 'adzaabi lasyadiid. Jika kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambahkan bagi kalian. Menambahkan di sini ziyadah. Artinya adalah aku akan memberkati kalian. Mau tahu gimana caranya agar ilmu kita diberkati, agar harta kita diberkati? Bersyukur. Oleh karena itu banyak orang-orang miskin kekurangan uang, dikit uangnya, tetapi Allah berkati dari sedikit uang itu disebabkan rasa syukur. Lain syakartu lazidannakum. Nah, ziyadah, tambahan, itu tidak mesti berupa materi, tetapi bisa berupa kekayaan qalbu, keluasan qalbu, kelapangan dada. Itu kekayaan yang lebih terasa dibandingkan kekayaan materi. Dan kenapa banyak orang yang kaya, materi banyak, namun terasa sempit qalbunya, hidupnya sempit, miskin? Kenapa? Walain kafartum inna azami lasyadid. Dan jika kalian kufur padaku, kufur nikmat maksudnya, dan juga kufur kepada Allah, maka azabku itu keras. Dan diantara bentuk azabnya adalah kesempitan kolbu, kesengsaraan kolbu, ketidaklapangan dada, kewaswasan, kecemasan, dan hal-hal lain yang berupa negatif. Itu adalah azab dari tidak syukurnya seseorang terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Setiap kali Allah memberikan nikmat yang baru, ia semakin meningkatkan pengabdian, kecintaan, kepatuhan dan kerendahan dirinya. Seperti orang mencari ilmu, semakin banyak ilmunya seharusnya semakin bertakwa. Ya kan, mesti takwa itu diibaratkan saya orang bertakwa, saya takut sama Allah. Gak harus mengklaim seperti itu, tapi cerminkan di hadapan Allah seperti apa dia. Nah, semakin orang mendapatkan nikmat yang baru seperti ilmu misalnya, maka ia semakin bertambah pengabdiannya, kecintaan kepada Allah, kepatuhan dan kerendahan dirinya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Setiap kali Allah menghentikan salah satu nikmatnya, ia selalu menunjukkan keridhaannya. Keridhaannya. Ada seseorang tidak lulus kuliah karena mendapatkan musibah, dia ridha. Ada seseorang mau apa? Mau masuk ke kampus favoritnya, ternyata tidak bisa karena dapat musibah, dia sabar dan ridha. Ada cerita juga teman-teman anak, seangkatan di Al-Irsyad di Pondok dulu, seangkatan dari Ciamis, ketika masa-masa di Pangandaran apa ya, ketika tsunami, ketika itu tsunami, itu sebelumnya udah pernah mau masuk penelitian, tapi nggak diterima, ditolak, nggak masuk kualifikasi, padahal pinter orangnya. Kemudian semester berikutnya atau tahun berikutnya mungkin, ketika itu dia berazam ingin mendaftar penelitian, dia berazam ingin mendaftar penelitian, sebagaimana sebelumnya yang telah gagal. Dia pun mempersiapkan berkas-berkasnya. Namun di ketika hari itu dia mendengar teriakan orang-orang dari kejauhan. Ternyata tsunami sedang merayap menuju ke desanya. Tsunami sedang merayap menuju rumahnya. Dia pun tidak sempat apa-apa, melakukan apa-apa kecuali kemana pikirannya, ke ijazah dan lain-lain. Langsung diambil ijazah itu dari rumahnya, dan benar-benar dia berlari dikejar-kejar tsunami sampai akhirnya dia sampai di jembatan bersama beberapa orang dari desa itu, dan dia melihat sendiri di jembatan itu bawahnya kan sungai, kemudian tsunami datang kan jadi keras airnya, orang-orang pada hanyut, mau tolong-tolong dan sebagainya, pada hanya tolong hanyut. Dia hanya membawa ijazah yang sudah mulai, yang sudah terkena dengan air dan semacamnya, mulai basah. Dia pun datang ke Jakarta dengan keadaan seperti itu, ijazahnya seperti itu, datang ke Jakarta. Ketika mendaftar dia nanya, kenapa begini? Diceritakan kisahnya, masya Allah. Dan habis itu tes, setelah diterima, oke, maksudnya diterima berkasnya, tes besok-besok. Ternyata tidak lulus. Dia pulang duluan, waktu itu barang kemana? Dia pulang duluan ke Ciamis untuk mengurusi rumah. Dia ini kemana? Nanti kalau misalnya pengumuman, tolong kasih tau aneh ya, gitu. Oke, insya Allah. Ya udah. Hari H, pengumuman dicari, masya Allah, tidak ada, tidak lulus. Ana pribadi mau SMS, dia nanya, gimana Ana, lulus apa enggak? Ana mau jawab, tidak lulus, enggak tega. Ana diam. Akhirnya dia pun tahu dia enggak lulus. Wah, kita kasihan, enggak bisa kita tenangin, saking besarnya musibah dia dan sebagainya. Enggak lulus dua kali dia. Dan kemudian dalam momen-momen besar dan sulit seperti itu, namun kita kenal dia orangnya sabar dan juga ridho. Tahun kemudian dia akhirnya lulus ke Madinah. Alhamdulillah, Allah ganti yang lebih baik. Dan itu pasti untuk semua muslim. Ketika seseorang muslim itu sabar, kemudian ridho, itu tanpa dia berharap banyak pun, dia akan dikasih yang banyak insya Allah. Ada seseorang yang disakiti oleh keluarga calon menantunya misalnya, calon mantu, calon istrinya disakiti karena materi misalnya, kemudian broken heart, udah putus, itu sakitnya tuh bukan di sini aja, di sekujur tubuh. Tapi kemudian dia sabar dan dia ridho atas takdir Allah, maka kemudian Allah berikan kemudian istri yang jauh lebih baik. Itu hal-hal lain banyak, bukan cuma contoh diberikan dan istri saja, hal yang tak terhitung. Kalau misalnya kita ridho kepada Allah takdirnya, maka tanpa berharap banyak pun Allah akan memberikan kita yang terbaik dan banyak. Ya, yang terbaik dan banyak. Jadi tunjukkan kepada Allah ridho-nya kita. Tunjukkan itu. Oke, sabar itu wajib, ridho itu sunnah. Tetapi kalau misalnya kita mau meridhoi, itu jauh lebih indah lagi. Endingnya jauh lebih indah. Dan tunjukkan kepada Allah dengan sikap kita, dengan keterbukaan kalbu kita, bahwasanya kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak membenci sedikit pun dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Ada seseorang. Misal pemisbuhan terjadi. Misalnya orang tersebut tidak diberi rezeki oleh Allah penglihatan. Dia ridho dengan takdirnya. Akhirnya Allah berikan dia kelebihan dalam hafalan Al-Quran. Yang mana mungkin hal itu kita dambakan. Kita punya mata, kita mendambakan tiap hari. Ya Allah jadikanlah aku hafiz Al-Quran. Enggak jadi. Yang jadi orang yang buta mata. Itu soal ridhonya kepada takdir Allah. Baik terpaksa ataupun tidak, dia ridho. Dia sabar, dia ridho. Akhirnya Allah berikan rezeki hafal Al-Quran. Yang mana itu telah melampaui orang-orang yang Allah beri kelebihan namun tidak ridho atas kelebihan yang dimiliki olehnya. Tidak bersyukur maksudnya. Ya. Dan setiap kali berbuat dosa, ia selalu bertaubat, menyesal dan memohon ampunannya. Seperti inilah kepribadian hamba yang bijaksana. Sedangkan hamba yang lemah, dirinya terlepas dari semua sifat tersebut. Hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk. Wallahu a'lam. Ada soal? Pertanyaan? Hah? Apa? Enggak, maksudnya aku. Pak Akhwat berkata. Ada juga yang perlu diumumkan di sini. Kita sudah 13 pertemuan ya. 55 halaman. Masya Allah. Sekitar itu. Alhamdulillah. Kapan habisnya satu kitab? Jangan harapkan habis satu kitab. Jangan. Insya Allah habis. Mungkin ini kita membutuhkan 100 pertemuan insya Allah. 100 aja. Targetnya 100 pertemuan. Ya, gue present 100 pertemuan. Gak masalah. Dan ada yang ingin anda umumkan di sini ya. Ada yang ingin anda umumkan. Di sini umumkan sekarang. Apa mendengar? Kalau gitu kita matikan aja ini rekamannya, ya.